Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah Yayasan Durar Saniyah hafizahumullahu ta'ala. Di kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang mahar atau mas kawin. Yang pertama tentang hukum pemberian mahar dalam pernikahan, wajib memberikan mahar dalam wajib memberikan mahar atau mas kawin untuk pihak perempuan atau untuk pengantin perempuan. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat An-Nisa, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada istri saduqatihinna mahar mereka nihlah sebagai pemberian wajib. Sisi pendalilan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan mahar kepada istri. Maka ini menunjukkan wajibnya mahar untuk istri, bukan wajibnya. Demikian juga firman Allah taala di surat An-Nisa ayat yang ke-25, Allah katakan, fankihuhunna bi'ithni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihat. Maka nikailah mereka dengan izin keluarganya dan berikanlah mahar mereka yang dengan besaran yang ma'ruf yang layak, muhsanatin ghaira musafihat. Dan ini menikahi dan bukan wanita yang dinikahi dan bukan musafihat, pelacur. An-Nisa ayat ke-25. Muhsanatin ghaira musafihat, maknanya lantaran mereka berkawin dan bukan berzina. Menikah dan bukan berzina. Wajud dalalah, sisi pendalilan, maka Allah perintahkan berikanlah mahar kepada istri dengan besaran yang layak meskipun mereka ini budak. Maka sebagaimana wajib ada mahar untuk wanita merdeka, demikian juga wajib memberikan mahar ketika seorang itu menikahi budak perempuan. Sehingga ayat ini menunjukkan wajibnya mahar bagi istri dalam semua keadaan. Kemudian dalil dari hadis kita jumpai dari Sahal ibn Sa'ad radallahu anhu. Ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sungguh kuhibahkan diriku kepadamu. Maka wanita tersebut lama berdiri dan akhirnya ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, nikahkanlah dia kepadaku jika engkau tidak memiliki hajat dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai lelaki tersebut, hal indaka min syai'in tustiquha, apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai mahar atau mas kawin? Sahabat ini mengatakan, ma'ingdi illa izari, aku tidak punya harta kecuali izarku ini, sarungku ini. Artinya harta istimewanya adalah pakaian, dan orang ini adalah orang yang miskin karena dia hanya punya pakaian penutup bagian bawah badan dan dia tidak memiliki ridak pakaian ya, penutup bagian atas badan. Maka Nabi katakan, in a'taitaha iyyahu, jika engkau berikan kainmu itu kepadanya, jika engkau berikan kain itu kepadanya, calon istrimu, jalasta la'izaru laka, maka engkau nanti dalam keadaan tidak punya pakaian alias telanjang. Faltamis syai'an, oleh karena itu carilah sesuatu yang bisa jadi mahar. Faqal, ma ajidu syai'an, aku tidak menjumpai apapun yang bisa dijadikan sebagai mahar. Maka Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadidin, carilah meskipun hanya cincin dari besi. Ternyata sahabat ini pun tidak menjumpainya. Akhirnya Nabi mengatakan, apakah engkau punya hafalan Al-Quran? Sahabat tersebut mengatakan, ya, saya hafal surat ini dan surat itu. Ada beberapa surat yang ya, disebutkan oleh sahabat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Quran, kunikahkan engkau dengannya, dengan Al-Quran yang engkau miliki. Sisi pendalilan, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Sisi pendalilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta adanya mahar dari beberapa sisi, dengan berbagai macam cara. Maka ini menunjukkan adanya mahar adalah sebuah keniscayaan dan satu hal yang harus. Sampai-sampai Nabi meminta ada beberapa surat dari Al-Quran yang diajarkan kepada istri sebagai mahar. Kemudian para ulama pun telah bersepakat, mufakat, tentang kewajiban mahar. Nukilan ijma' disampaikan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, demikian juga Al-Qurtubi. Semisal Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala, beliau menyampaikan, ittafaqu, mereka para ulama sepakat, jika terjadi hubungan badan dalam sebuah akad nikah, maka tidak boleh tidak min sodakin, harus ada mahar. Al-Qurtubi di tafsirnya juga mengatakan, kewajiban mahar untuk pengantin perempuan adalah satu hal yang mujma'un alaih, satu hal yang disepakati, tidak ada perselisihan padanya. Kemudian poin kedua di kesempatan malam hari ini tentang kadar mahar. Yang pertama tentang maksimal besaran mahar. Tidak ada batasan maksimal mahar. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-20. Jika kondisi mengharuskan engkau untuk mengganti istri dengan istri yang lain, wa ataitum, dan kalian telah berikan kepada salah satunya kintaran, harta yang demikian banyak sebagai mahar, maka jangan diambil sedikit pun. Atakhuduna buhtana wa ithman mubina, apakah engkau akan mengambilnya dengan kezaliman dan dosa yang nyata? Maka Allah mengatakan, dan kalian telah memberikan harta kepada istri tersebut, harta yang banyak. Maka ayat ini dalil, tidak ada batas maksimal harta, maksimal mahar. Karena Nabi SAW membiarkan, nah karena Nabi tidak melarang, karena Allah tidak melarang mahar ketika mahar itu bentuknya kintar dan itu adalah nominal yang sangat banyak. Dan kintar di sini disebutkan sebagai contoh al-muballaghah fil mahri, mahar yang nilainya luar biasa. Maka karena makna ayat, meskipun mahar itu adalah kintar, kalian tidak punya hak, kalian suami tidak punya hak untuk mengambilnya sedikit pun. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang keempat, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada istri mahar mereka nihlah sebagai pemberian yang wajib. Maka Allah sampaikan saduqatihinna, berikan mahar tanpa menentukan besarannya. Maka ini mencakup mahar yang nilainya nominalnya kecil ataupun yang nilainya besar. Dan tidak ada maksimal besaran mahar, ini juga satu hal yang menjadi kesepakatan para ulama. Nukilan ijma' disampaikan oleh Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki, beliau mengatakan la hadda li aktsari shadaqi ijma'an. Tidak ada batasan maksimal mahar ijma'an dengan sepakat ulama. Juga disampaikan oleh Al-Mawardi, Ibnu Adbilbar Al-Maliki, Ibnu Rush, juga Al-Maliki, Al-Qurtubi Al-Maliki, serta Syaukani. Di Naulul Autar, Syaukani mengatakan, terdapat ijma' bahasanya, mahar itu tidak ada batas maksimalnya. Kemudian, adakah minimal mahar? Yang benar, tidak ada minimal mahar. Ini madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan mayoritas yang sangat banyak dari ulama salaf dan khalaf. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, mahar itu boleh sedikit, boleh banyak, asalkan dia adalah sesuatu yang bernilai, yang statusnya adalah harta, jika suami istri itu ridha dengan nominal tersebut. Ini madhab Syafi'i dan jamahir ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan, ini pendapat seluruh para ulama dari daerah Hijaz, Basrah, Kufah, Syam, dan yang lainnya. Bahasanya untuk mahar itu boleh apa yang disepakati oleh suami istri, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, baik nilainya kecil ataupun banyak, semacam boleh mahar berupa cambuk, sandal, cincin dari besi, atau yang lain. Dan ini adalah tidak ada minimal mahar, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mungdir, Ibnu Abdul Bar, demikian juga Ibnu Al-Qayyim. Ibn Abdul Bar Al-Maliki misalnya mengatakan, mengomentari sabda Nabi, carilah mahar walaupun cincin dari besi, ini menunjukkan tidak ada pembatasan untuk nilai mahar. Waqad ajma'u, mereka sepakat tidak ada batasannya dan tidak ada batasan maksimalnya. Demikian juga tidak ada batasan minimalnya. Dalil halinya ada di Al-Quran, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan atau istri mahar mereka sebagai pemberian yang wajib. Allah tidak membatasi berapa-berapa, maka ini berarti mencakup nominal yang kecil ataupun yang banyak. Demikian juga perintah Nabi kepada sahabat yang hendak menikah, carilah mahar meskipun cincin dari besi. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya mahar tidak ada batasan minimalnya. asalkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sudah ridha dengan hal tersebut. Karena cincin dari besi itu adalah nilai yang sangat-sangat kecil. Nah, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini sebagai materi pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih atas materi pengantar yang telah disampaikan pada sesi pertama ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kepada para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dimanapun berada, ya alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan dan menyimak sesi pertama yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Pembahasan dari kitab panduan Fiqhul Usrah. Dan berikutnya, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, insyaallah kita akan sama-sama mengikuti sesi kedua, di mana dalam sesi kedua ini, Sobat Muslim, kaum muslimin semua bisa mengajukan atau mengonsultasikan pertanyaannya seputar keluarga dengan menghubungi kami via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, 0823-2727-5333. Dan baiklah, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk via chat WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz, keluarga, dan tim. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustaz. Ala kulli hal, pada tahun 2019, bapak saya meninggal. Pasca bapak meninggal, ibu saya pernah berzina. Yang ini zina kemaluan, lebih dari sekali. Hal tersebut pernah membuat saya depresi. Dan beberapa hari yang lalu, ada seorang lelaki meminta restu ingin menikahi ibu saya. Ketika ditanya, saya mengembalikan kepada ibu saya. Dan saya berpendapat kalau ibu sudah yakin dengan lelaki tersebut, maka saya persilakan. Dan kemudian saya memperoleh informasi yang terpercaya jika lelaki itu memiliki sifat keras. Lelaki tersebut pernah mendapatkan surat peringatan dari instansi dan lelaki tersebut pernah menonjok rekan kerjanya. Kemudian Ustadz, kedua orang tua lelaki tersebut juga banyak mengeluhkan hal negatif tentang anaknya. Bahkan lelaki tersebut mengaku bahwa dia dulunya memang sangat nakal. Tapi insya Allah sekarang dia menyatakan bahwa dirinya sudah bertaubat. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang saya seharusnya lakukan sebagai anak? Jazakumullah khairan. Ya, saya sarankan agar jika memang ibu cocok dengannya, dipersilahkan agar kejadian buruk yang pernah terjadi itu tidak berulang dan berulang. Demikian yang bisa saya sarankan. Nah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, ibu saya sejak nikah dengan bapak saya, hobinya bertengkar dengan tetangga. Padahal bapak saya sudah nasihati berkali-kali. Sudah 6 kali saya pindah rumah dan sudah beberapa kali juga mengontrak. Sejak saya kecil hingga saat ini, yang saya sudah berumur 23 tahun, saya sudah berkali-kali melihat ibu saya bertengkar dengan tetangga. Bapak saya saat ini hanya bersabar karena memikirkan saya dan adik saya yang saat ini berumur 13 tahun. Di sini saya kasihan dengan bapak saya yang selalu berantem dan bapak saya langsung lemas jiwa dan raganya serta malu sekali, Ustaz. Ustaz, bagaimana langkah terbaik yang harus dilakukan keluarga kami, khususnya bapak saya? Karena kami sebagai anak sangat menyayangi bapak saya dan semoga Allah membalas kebaikan Ustaz beserta tim. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, dukung ayah dan sampaikan dukungan itu kepada ayah dan tanyakan kepada ayah apa yang bisa saya lakukan sebagai anak untuk mendukung ayah. Dan kuatkan ayah, tegarkan ayah untuk menentukan pilihan-pilihan secara tegas. Sekalipun seandainya ayah kemudian berpikiran untuk tidak lagi, tidak kuat dan tidak lagi sabar dengan keadaan istrinya, maka motivasi ayah untuk supaya tegar memutuskan, tegar karena agar ayah itu membuktikan dirinya sebagai pemimpin dan yang punya otoritas untuk mengatur dan yang menentukan langkah. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, apakah menikah harus diawali karena cinta? Bagaimana kalau awal memang belum memiliki rasa kecondongan hati? Dan apakah cinta akan tumbuh karena terbiasa dan bersama? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, idealnya pernikahan diawali dengan cinta, kemudian dipupuk dan diawetkan dengan akhlak mulia. Dan cinta di sini artinya ada kecondongan, ada rasa suka. Namun boleh jadi sebagian orang mengalami kondisi-kondisi yang berbeda, sehingga di awal pernikahan itu tidak ada atau belum ada rasa, maka di sini perlu setelah kemudian memasuki gerbang pernikahan, berarti harus perlu sungguh-sungguh melakukan hal-hal untuk menumbuhkan cinta dan komunikasikan hal ini dengan pasangan. Sampaikan, tolong bantu saya agar bisa memiliki cinta yang besar kepadamu. Tolong lakukan ini. Yang dengan ini saya semakin simpatik, semakin kagum, semakin kemudian tumbuhlah rasa cinta yang besar kepadamu. Maka di antara kata kuncinya adalah bangun komunikasi, keterusterangan, dan bantu pasangan untuk bisa menjadi sosok yang dicintai dengan memberikan kiat praktis apa yang harus dia lakukan. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kembali kami menginformasikan kepada kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya kita tengah berada di program acara kajian malam di konsultasi seputar hukum keluarga bersama Al-Ustaz Aris Munandar, Hafizallahu Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kita sudah masuk di sesi kedua. Kami mempersilakan bagi kaum muslimin, sobat muslim, bagi yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi seputar permasalahan keluarga, silakan pertanyaannya dapat disampaikan melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. 0823-2727-5333. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin. Ustaz, apakah pamannya suami termasuk mahram bagi istri? Jawabannya bukan mahram. Jadi kalau seseorang itu lawan jenis itu hubungannya adalah melalui jalur perkawinan, maka hukum asalnya adalah bukan mahram kecuali empat orang saja. Yang pertama ini bapak mertua, kemudian anak menantu, kalau ini sudut pandang perempuan berarti menantu laki-laki, kemudian istri atau kemudian anak suami, anak tiri, kemudian kemudian suami suami ibu, bapak tiri. Bapak tiri, kemudian bapak tiri atau kemudian anak tiri. Seandainya perempuan ini menikah dengan janda punya anak atau dengan duda punya anak, maka anak tiri. Ya, hanya itu yang jadi mahram. Selain empat itu bukan mahram. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz. Mohon masukannya, mahar apa yang seharusnya kami berikan untuk kami yang insya Allah akan segera menikah, namun kondisi keuangan dan ekonomi kami ini sedang pas-pasan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tadi telah disampaikan di materi, bahasanya besaran mahar itu bebas tergantung apa yang menjadi kesepakatan berdua. Pihak perempuan minta apa, kemudian bisa ditawar mampunya apa. Nanti ketemu hal yang disepakati, nah itulah yang selayaknya jadi mahar. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana caranya menghadapi suami kami yang perokok? Ya, maka saya sarankan untuk cerewet. Saya sarankan untuk cerewet sehingga suami bisa minimal tahu diri. Misalnya tidak ngerokok di dekat anak-anak. Kemudian atau kalau bisa ngurangi rokok. Dengan maka cerewetin, daripada untuk beli rokok lebih baik untuk mainan anak, lebih baik untuk nambah uang nafkah dan seterusnya. Maka cerewet dalam hal ini tidak tercela. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga sebagian suami kita dapatkan berhenti merokok karena bosan dicerewati istri. Maka boleh jadi cerewetnya istri bisa menjadi sebab hidayah suami kuat untuk meninggalkan rokok. Kalau tidak minimal bisa diminimalisir dan dikondisikan di rumah tidak merokok, di dekat anak-anak tidak merokok atau bisa mengurangi rokok. Maka jangan bosan terus mencerewati suami supaya meninggalkan atau mengurangi aktivitas merokok. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, izin bertanya. Ana seorang anak yang sudah memasuki usia kerja. Mohon kiat dan nasihatnya Ustaz terkait cara membagi waktu dan antara bekerja dan menuntut ilmu. Dan ana adalah seorang yang mampu untuk fokus pada satu hal dulu dari dua hal tersebut Ustaz. Ya, saya sarankan untuk tetap punya, kalau memungkinkan punya jadwal kajian rutin minimal seminggu sekali, misalnya pas saat hari libur kerja, misalnya libur kerja hari Sabtu dan Ahad, ambil salah satu hari, hari Sabtu atau hari Ahad, gunakan ada salah satunya untuk duduk di majelis ilmu yang rutin untuk didatangi, dan majelis ilmu tersebut adalah majelis ilmu yang untuk membahas satu tema-tema tertentu. Insya Allah itu satu hal yang tidak sulit bagi orang yang mau dan serius. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana caranya melembutkan hati suami kami yang wataknya sangat keras Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya kulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yukallibuha ma syaa. Hati manusia itu di antara dua jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. maka yang bisa dilakukan adalah merengek, memelas, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati suami. Maka upayakan untuk bisa bangun di akhir malam, berdoa dengan penuh kesungguhan, berlinangan air mata, tenang sesungguhan, minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati suami. Dan catatan penting, jangan remehkan kekuatan doa. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Dan bagi sobat muslim, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Silakan bagi sobat muslim yang di malam hari ini ingin juga mengajukan pertanyaan atau ingin berkonsultasi kepada Ustadz di malam hari ini terkait permasalahan keluarga, kami persilakan Anda bisa sampaikan konsultasinya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Baik, kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, jika keluarga kita meminta bantuan untuk mengadakan acara yang tidak ada tuntunannya, sebaiknya kita harus bersikap yang bagaimana, Ustaz? Jika kondisi menuntut tidak ada pilihan kecuali harus bantu-bantu, maka saya sarankan untuk meminimalisir bantu-bantu. Tidak berada di tempat utama acara, ya, saya sarankan untuk bantu-bantu misalnya di belakang, cuci-cuci piring, beres-beres gitu. Ya, atau bantu-bantu masak, itu yang saya sarankan untuk meminimalisir yang bisa diminimalisir. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan jawabannya. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan semua umat muslim selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Ustadz, bagaimana mendidik anak yang broken home? Terlebih ketika anak sudah menikah lagi, kelak, dan mempunyai anak kembali. Anak dengan istri sudah tidak bersama lagi, dan dahulu sudah mempertahankan rumah tangga. Dan saat ini Ana mempunyai satu anak perempuan yang usianya 10 tahun. Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, ketika kondisi mengharuskan terjadinya perpisahan, maka seorang ayah wajib menyadari bahwasanya tanggung jawab terhadap anak ada pada bundanya. Maka hendaknya dia kemudian pandai-pandai mengatur waktu sehingga tetap bisa memberikan perhatian kepada putri tercintanya. Kalahkan hal-hal yang bisa dikalahkan demi anak yang tersayang. Dan kalau memungkinkan malah meningkatkan perhatian sehingga dengan meningkatnya perhatian, ya, dia tidak terlalu merasa kehilangan ibu yang dulu biasa membersamainya. Dan banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa melewati fase dan kondisi semacam ini dengan baik. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, mengenai kebiasaan suami istri di ranjang sebelum tidur yang sering bercerita sebelum tidur bersama. Apakah kebiasaan yang seperti ini baik untuk diamalkan secara terus-menerus, Ustadz? Saya pandang itu satu hal yang bagus. Ada ruang untuk saling berbagi cerita, saling mendengar cerita, yaitu menyempatkan waktu mungkin setengah jam untuk mendengar keluh kesah pasangan, mendengar cerita-cerita dari suami, mendengar cerita dari istrinya, istri juga mendengar cerita-cerita dari suaminya. Dan ini bisa kemudian ya istri bisa menyimak cerita suaminya sambil pijit-pijit suaminya dan sebaliknya. Istri suami bisa menyimak cerita istri sambil membelai-belai istrinya. Dan ini satu hal yang jika bisa dirutinkan satu hal yang bermanfaat. Dan lebih baik jika kemudian kegiatan tersebut ditutup dengan muhasabah bersama, evaluasi kegiatan hari ini. Sebagaimana yang disarankan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau sampaikan bahasa di antara waktu yang baik untuk melakukan evaluasi diri adalah adalah sesaat sebelum istirahat atau tidur malam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, afwan, apakah boleh ada rahasia di antara suami istri? Ataukah keduanya harus saling terus terang dan jujur? Mohon jawabannya Ustaz. Realita menunjukkan bahwasanya tetap harus ada beberapa hal yang semestinya jadi rahasia suami yang tidak diceritakan pada istrinya dan sebaliknya. Jadi antaranya misalnya rahasia keluarga. Ada aib keluarga, masa lalu yang buruk yang terjadi pada keluarga suami atau keluarga istri. Atau kemudian rahasia kantor, rahasia kerja. Demikian juga rahasia kawan, ketika ada kawan yang curhat. Dan maka seorang muslim wajib amanah ketika kawan menyampaikan ini rahasia, tolong jangan ceritakan pada siapa-siapa, maka jangan bercerita meskipun kepada istri. Sehingga tetap ada hal-hal yang semestinya disimpan oleh seorang suami, tidak dia sampaikan pada istrinya, dan tidak menutup kemungkinan demikian juga istri. Ada rahasia atau aib keluarganya, ada boleh jadi ada orang rahasia dan curhat teman istri kepada istri dan yang lainnya yang memang bersifat rahasia dan merupakan bagian dari amanah. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Dan kembali kami menginformasikan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, masih tersisa beberapa menit waktu ke depan. Dan kembali kami mengajak bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi permasalahan keluarga kepada Ustaz di malam hari ini, silakan bisa menghubungi kami via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz beserta tim dan kaum muslimin dirahmati Allah. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustaz. Dulu ketika menikah dengan suami, ana tidak meminta mahar apapun. Tetapi saat hendak menikah, mertua memberikan kalung emas. Tapi kata suami, pemberian dia hanyalah seperangkat alat sholat dan cincin pernikahan. Nah, apakah pemberian mertua termasuk mahar juga, Ustaz? Atau hanya sekadar pemberian suami saja? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, yang tergolong mahar adalah pemberian suami. Adapun hadiah dari mertua bukan bagian dari mahar. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, izin bertanya, apakah ada hikmah memiliki anak perempuan? Karena setiap kali istri melahirkan, pasti anaknya perempuan. Padahal inginnya anak laki-laki, Ustaz. Mohon jawabannya. Ya, Imam Ahmad mengomentar salah satu muridnya yang setiap kali istrinya melahirkan anak perempuan. Maka Imam Ahmad mengatakan, Al-Anbiya Abul Banat. Bahasanya para nabi itu banyak dari mereka anaknya perempuan-perempuan, maka jangan bersedih hati ketika dapat anak perempuan lagi, kemudian dapat anak perempuan lagi. Karena sedih karena mendapatkan anak perempuan adalah sifat jahiliyah. Ya, maka selainnya seorang muslim membersihkan dirinya dari sifat dan karakter jahiliyah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, kita kembali bacakan via chat WhatsApp. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Apakah salah jika kita melawan ibu mertua jika cara mendidiknya kurang baik? Kalau melawan tentu satu hal yang salah. Namun jangan biarkan ibu mertua campur tangan. Namun tanpa frontal melakukan perlawanan. Dengan menyingkir, menjauh. Oleh karena itu sangat-sangat saya sarankan untuk tidak tinggal bersama mertua, namun kontrak sendiri sehingga bisa lebih merdeka memanage rumah tangga, diantaranya adalah pola asuh yang diinginkan akan dijalankan. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menurut Ustaz apabila ada pasangan suami istri yang cukup kaya, kemudian mengajak anak perempuannya yang sudah menikah untuk pergi umroh tanpa mengajak suami anaknya itu? Apakah hukumnya boleh, Ustaz? Dan bagaimana pula kalau si suami tidak ikhlas atau ridho? Ya, semestinya orang tua menyadari bahwasanya setelah anak perempuannya itu punya suami, maka suaminya itu lebih utama daripada orang tuanya. Sehingga boleh saja dia mengajak anak perempuannya, syaratnya asalkan suaminya ridho. Karena mau tidak mau anak perempuan ini semestinya minta izin pada suaminya. Jika dia pergi tanpa, meskipun ini untuk umroh, tanpa izin suaminya, maka perempuannya adalah perempuan yang yang kemudian dia tidak taat kepada suaminya. Perempuannya adalah, jika pergi ke masjid saja itu harus minta izin suami, apalagi dan itu adalah dekat, apalagi pergi yang jauh. Maka jika nekat tidak dapat izin suami dan tetap nekat pergi, itu namanya nusuz, yang merupakan satu hal yang sangat buruk terjadi pada seorang istri. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta penjelasannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, beberapa tahun yang lalu ayah meninggal. Dan bagaimana cara menyampaikan ke ibu agar bisa membagi warisan sesuai syariat? Ya, tentu anak yang lebih tahu bagaimana karakter ibunya dan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan hal ini. Ya, dan ini tentu berkaitan erat dengan kadar dan kualitas pemahaman keagamaan ibu. Ya, kalau ibu itu bisa dipahamkan bahwasanya yang lebih tepat, ya begitu suami meninggal segera bagi waris. Tidak harus nunggu ibu meninggal dunia dulu baru ada bagi waris. Nah, ini tentu berkaitan erat dengan kualitas kesadaran beragama. Dan ini bukan satu hal yang bersifat instan. Ya, dan di sini kita jumpai pentingnya dakwah keluarga, dan dakwah keluarga itu sifatnya pelan-pelan dan bertahap. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Haku TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Afwan, jika suami terucap kalimat kufur, kalimat? Atau tidak mau beragama, lalu setelahnya terucap kalimat talak. Gimana? Ya. jika suami terucap kalimat kufur, Ustaz, lalu setelahnya terucap kalimat talak, apakah kalimat talaknya itu jatuh, Ustaz, dengan suami yang kufur ini? Ya, ketika suami mengucapkan dengan sadar mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata yang membatalkan keislaman, maka ya, pada dasarnya ketika ini terjadi kemurtadan, maka otomatis ya, terjadi perpisahan. Kecuali jika dia kembali masuk Islam dengan bersyahadat sebelum masa iddah berakhir. Yeah. Jadi seandainya tidak ada ucapan talak, nah, ini pun ucapan kekafirannya, ucapan kemurtadannya itu sudah membubarkan pernikahan, apalagi plus ucapan talak, maka ini bisa, maka ini jadi bisa menjadi alasan lebih kuat untuk tidak bersama, untuk tidak lagi bertahan dengan lelaki tersebut. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, misalnya saya sudah niat puasa sunnah ayyamul bid, lalu pas hari itu ada tamu keluarga jauh ke rumah dan kita sajikan makanan untuk mereka. Kemudian keluarga tersebut mengajak saya untuk makan juga. Apakah saya harus membatalkan niat puasa, Ustaz? Kalau harus, tidak ada yang mengharuskan, kecuali jika tamu itu sangat kecewa jika tidak ditemani makan. Namun jika biasa saja, tidak akan sedih dan kecewa berat karena tidak dibersamai makan. Kita cuma membersamai duduk, bincang-bincang, namun tidak ikut makan dan mereka no problem dan tidak masalah dengan hal ini, maka itu sudah mencukupi. Nah, Ustaz, ya, terima kasih atas nasihatnya dan jawabannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir kita, Ustaz, pada malam hari ini. Ya, silahkan. Ya, pertanyaan terakhir dari pemirsa Haku TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, siapakah yang menentukan mahar untuk pernikahan? Apakah permintaan dari calon istri yang harus dipenuhi calon suami, ataukah murni apa saja yang akan diberikan oleh suami, Ustaz? Jawabannya sebagaimana telah disampaikan di sesi materi pengantar, bahasanya mahar itu adalah kesepakatan berdua. Suami bisa mengajukan penawaran, sebagaimana istri juga bisa mengajukan permintaan. Nanti titik temunya di mana, maka itulah mahar pernikahan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan demikian yang kita kaji kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk saya pribadi dan jamaah semua. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Yusuf, saya langsung pamit nggih. Nggih, Ustaz. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.